السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إخوانا في الدين، kaum muslimin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, nikmat baik itu sifatnya nikmat ammah, nikmat yang Allah tabaraka wa taala menganugerahkannya kepada makhluknya tanpa membedakan apakah dia beriman kepada Allah atau tidak, seperti nikmat kehidupan, pendengaran, penglihatan, organ-organ tubuh, rezeki untuk bisa dimakan dan diminumnya, atau nikmat khasah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kepada sebagian makhluknya saja tanpa yang lainnya. Dan diantara nikmat khasah ini adalah diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal al-haq, sebenar-benarnya hak, dan mengikuti al-haq tersebut, dan taufik untuk mengenal al-batil dan menjauhi kebatilan. Ini adalah nikmat khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita berharap kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat-nikmat khasah ini untuk memanfaatkan nikmat-nikmat ammah untuk taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah agar kita senantiasa diberi taufik, petunjuk oleh Allah untuk mengenal kebenaran, sebenar-benarnya kebenaran, dan mengikuti kebenaran tersebut. Memiliki keberanian untuk mengikuti kebenaran dan diberi petunjuk untuk mengenal kebatilan, sebenar-benarnya kebatilan, dan diberikan keberanian untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Allahumma adnil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, menyatukan kita di atas al-haq. Allahumma aftah bainana wa bain qawmina bil haq wa anta khairul fatihin. Judul pembahasan kita pada kesempatan ini adalah menjaga ukhuwah, persaudaraan, menjaga persatuan di bawah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini adalah merupakan judul yang sangat penting. Betapa tidak, karena beberapa keinginan-keinginan sebagian orang bahwa persaudaraan, persatuan mesti dikuatkan, dikokohkan walaupun tanpa tegak amar ma'ruf nahi munkar. Wal'ayadzubillah. Ini satu hal yang mustahil. Tidak mungkin menyatukan umat ini, mempersaudarakan umat ini di atas berbagai macam warna, diingkari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, hati mereka itu bermacam-macam. Ikhwana fi dinna a'azzakumullah. Pada prinsipnya bahwa hukum asal umat ini memang di atas persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersaudarakan, mempertautkan, mengokohkan persaudaraan orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan persaudaraan di atas keimanan inilah sebenar-benarnya persaudaraan. Melebihi persaudaraan karena hubungan nasab. Hubungan nasab akan terputus manakala satunya beriman kepada Allah, satunya kufur. Nabiullah Nuh alaihi salam ketika melihat anaknya tidak beriman dan tidak mau ikut bersama ayahnya di atas bahtera Nabi Nuh, berkata, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama dengan kami. Anaknya pun menyatakan, qala ta'awi ila jabali ya'tinuni minal ma, saya akan naik gunung yang akan menyelamatkan saya dari air. Tidak mau beriman, tidak mau ikut kepada Nabi Nuh. Ketika akan tenggelam, Nabiullah Nuh AS memohon kepada Allah agar menyelamatkan anaknya. Innahu min ahli, sungguh dia adalah dari keluargaku. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari, innahu laysa min ahlik, sungguh dia bukan dari keluargamu. Itu adalah amalan kejelekan, kekufuran. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan hukum waris mewarisi antara dua orang, ayah dan anak, manakala salah satunya menjadi kafir. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Demikian kalau persaudaraan itu terikat oleh hubungan nasab, tapi berbeda akidah. Namun ketika persaudaraan itu dibangun di atas keimanan, dia bangun di atas akidah, maka tidak membedakan apakah dia Arab ataukah dia Ajam, dulu, sekarang maupun yang akan datang, dengan berbagai bentuk, jenis, bahasa, warna kulit, bangsa yang berbeda-beda. Ketika mereka beriman kepada Allah, mereka dipersaudarakan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini adalah nikmat dari Allah. Demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita untuk senantiasa mengingat nikmat persaudaraan. Fadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'daa'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berselisih, berperang, bermusuh-musuhan. Kalau dulu sebelum Islam datang, Aus dan Khazraj saling berperang, saling membunuh, dan tidak ada yang mampu mendamaikan mereka. Namun Islam datang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah menyatukan hati-hati mereka. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Inilah kaum muslimin jamaah sekalian. Persaudaraan yang dilandasi oleh keimanan tidak membatasi ruang dan waktu. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah di belahan dunia manapun, di waktu yang berbeda, mereka bersaudara. Inilah hukum asalnya umat ini. Inilah hukum asalnya umat ini. Demikian pula yang namanya persatuan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, demikian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan umat ini untuk senantiasa menjaga persatuannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Umat ini disifati umat yang selamat dengan sifat tunggal. Jalan yang selamat untuk umat ini disifati dengan sifat tunggal, satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dalam bentuk tunggal. Ihdina siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus dalam bentuk tunggal. Jalannya umat ini untuk bersatu hanya satu. Nah. Kemudian kaum muslimin a'azzakumullah. Demikian Al-Imam Al-Baghdadi menyatakan, kanatil ummah mundu wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahjin wahidin fi aslin wa furu'ihi, adalah umat ini sejak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas satu minhaj, baik dalam usul maupun furu'nya. Mereka bersatu. Mereka bersatu. Jadi kaum muslimin a'azzakumullah, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang pada barisan terdepan. Pada barisan terdepan umat ini di dalam menegakkan ukhuwah dan persatuan. Al-Sunnah wal-Jamaah adalah orang yang pada barisan terdepannya umat ini dalam menjaga ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Namun Ahlussunnah wal Jamaah menjaga ukhuwahnya, menjaga persatuannya dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar bagian dari Islam yang berarti dia adalah penunjang kokoh jalan menegakkan al-ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Tidak akan pernah berselisih. Wajib untuk kita yakin. Tidak ada satupun prinsip-prinsip dalam agama yang bertentangan. Termasuk al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar, prinsipnya adalah seruan untuk bersatu dan bersaudara di atas kebenaran. Kenapa kaum muslimin? Karena yang menjadi penyebab perpecahan, retaknya ukhuwah adalah adanya zam, dosa, kesalahan yang dilakukan oleh seorang atau sebagian dari umat ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ma tawadat nan, tidaklah berkasih sayang dua orang illa dalam agama Allah, fayufarriqu bainahuma, kemudian berselisih di antara keduanya, illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma, yang menyebabkan adalah karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Inilah sumber masalah. Inilah sumber masalah. Terjadinya penyimpangan, ketergelinciran dari jalan al-haq, keluarnya orang dari agama, baik penyimpangan akidah, penyimpangan akidah, kesyirikan, ini adalah penyebab paling utama. penyebab paling utama terjadinya perselisihan, memalingkan ibadah untuk selain Allah, menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara-perantara dalam ibadahnya kepada Allah. Ini penyebab utama. Kemudian kebid'ahan menjadi pemicu utama setelah syirik tadi dalam memporak-porandakan persaudaraan dan persatuan kaum muslimin. Maksiat, sekecil apapun maksiat itu, sereneh apapun dalam pandangan orang maksiat itu, kesalahan tersebut bisa menjadi pemicu orang berselisih, saling meninggalkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari amalan-amalan sebagian sahabat yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu persoalan biasa, makan dengan tangan kiri misalnya, ya, menggunakan cincin dari emas bagi laki-laki dan sebagainya. Karena ini bisa menjadi pemicu. Maka ahlu tauhid tidak akan pernah menyatu hatinya dengan ahlu syirk. Ahlu sunnah tidak akan pernah menyatu hatinya dengan ahlul bidah. Ahlul haq tidak akan pernah menyatu hatinya dengan ahlul batil, ahlul ahwa. Maka tidak mungkin mereka akan disatukan. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka disatukan dalam keadaan pemicunya masih ada di antara mereka. Ini harus perkara yang harus dipegang. Ahlul haq warnanya jelas. Ahlul tauhid, ahlul sunnah warnanya jelas. Tidak akan pernah rela diwarna-warnai. Hakala ya ikhwan fi din, a'azzakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada kebenaran Al-Haq, kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kembali kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah posisi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar mengokohkan ukhuwah, mengokohkan persatuan umat ini. Posisinya di sini. Kalau setiap saat terdengar berita dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, si fulan menyelisihi si fulan yang lainnya, si khallan, karena adanya dosa, adanya kesalahan, Demikianlah sunnatullah yang memang harus dijalani. Demikian sunnatullah yang harus dijalani. Karena kita sayang terhadap umat ini, merasa kita bersaudara dengan mereka, ingin bersatu dengan mereka, maka kita tidak rela kalau ada virus-virus, penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan perselisihan ini, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi tadi. Ma tawadatna lillah fa yufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yahdithuhu ahaduhuma. Nas'al Allah as-salamah wal afiyah. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala menyatakan فإن الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال قديم وموغل في القدم ومستمر لا ينقطع إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. Perseteruan antara al-haq dengan al-batil, hidayah dengan kesesatan, itu sejak dulu dan terus berkecamuk, terus tidak terputus-putus sampai hari kita ini dan sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Ini. Asy-Syaikh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ar-Ramdhani menyatakan, "Lam yakhlu 'ashrun min al-'ashur min ar-radd 'ala al-mukhalif." Walau kana min khiyaril muslimin. Tidak ada satupun generasi, tidak ada satupun masa yang kosong dari penentangan, nah, arab bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang, menyelisihi kebenaran, walaupun dia adalah orang terbaiknya kaum muslimin. Walaupun dia adalah orang terbaiknya kaum muslimin. Walaupun dia adalah orang terbaiknya kaum muslimin. Ketika terjadi kesalahan darinya, tidak ada satupun generasi masa, kecuali ada orang yang Allah munculkan untuk menampakkan kesalahannya. Walaupun dia orang terbaiknya kaum muslimin. Jadi jangan kita fobia, antipati. Ya tomon jesalok tahun-tahun di pelajaran ria. Masa dikana salah toh? Yang membawa dakwah di sini siapa? Yang mengenalkan kami di sini dakwah salafiyah siapa? Walau kana min khiyaril muslimin. Walaupun kesalahan itu bersumber dari orang-orang terbaiknya kaum muslimin. Kalau terjadi kesalahan darinya, kenapa ada orang yang muncul mengingatkan? نسأل الله السلامة والعافية. إخوانا بدنا أعزكم الله. شيخ محمد الإمام لذكر أنظر لهذا حفظك الله كيف يجلب الذنب الواحد الفرقة بين المتحابين. Bagaimana satu dosa saja, satu kesalahan saja, bisa mendatangkan, menarik perselisihan di antara orang-orang yang saling mencintai. Fakaifa idza kathuratiz dzunub. Bagaimana kalau banyak? Bukan cuma satu warna. Bukan cuma satu warna. Nah, hakada. Sawa'un kana dzambu minal muslimi fi haqqi akhihi aw kana bainahu wa bain rabbih. Sama halnya apakah dosa itu terkait dengan saudaranya atau sama manusia ataukah terkait dengan Rabbnya Allah Tabaraka wa Taala. Sama halnya apakah itu dosa terkait dengan saudaranya? Terkait dengan saudaranya berarti persoalan pribadi, persoalan manusia, persoalan duniawi. Jangan kita anggap bahwa itu cuma persoalan pribadi itu, persoalan duniawi saja itu. Hati-hati, ini menjadi pemicu. Apalagi kalau terkait dengan persoalan dakwah, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dakwah adalah milik Allah. Wallahu da'watul haq. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara yang sangat penting kaum muslimin jamaah sekalian. Maka prinsipnya al-ukhuwah, persaudaraan yang disifati dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, berarti yang menjadi panglima tertingginya adalah Islam. Ukhuwah itu dibangun di atas dasar-dasar yang benar, di atas keislaman. Salafun salih, sampai generasi setelahnya dari kalangan para ulama, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya Salman al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Persaudarakan. Ketika Salman al-Farisi mendatangi saudaranya Abu Darda, melihat kondisi istrinya sedemikian rupa, kemudian datang dijamu setelah istrinya menceritakan kondisi suaminya Abu Darda. Nah, kemudian ketika dijamu, Salman al-Farisi tidak mau makan kecuali saudaranya Abu Darda pun ikut makan. Ketika di malam hari Abu Darda ingin bangun sholat malam, ditahan oleh Salman al-Farisi. Nanti setelah sepertiga malam terakhir baru Salman al-Farisi membangunkan saudaranya untuk sholat malam. Kemudian keesokan harinya mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tahkim, membicarakan kejadian di antara mereka, dan Rasulullah membenarkan sikap Salman al-Farisi. Coba lihat, persaudaraan di kalangan salafun salih tidaklah menghalangi mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Tidak menghalangi. Dan tidak fauqan naqd, anti kritikan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sama dengan ini. Kalangan salafun salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka coba kita lihat ungkapan para ulama إذا صح الحديث فهو مذهبي. قالوا هذا حديث له صحيح إذا لم أذهبكم. Imam Syafi'i menyatakan kalau ada pendapatku menyelisih hadis yang sahih, lemparkan pendapatku ke tembok kemudian ambil hadis tersebut menunjukkan supaya mereka tidak tahu konmakat, tidak anti kritikan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa sayap dakwah itu ada dua, al-amr bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Tidak bisa dipisahkan. Perkara yang dipegang teguh oleh umat ini persaudaraan, persatuan, mesti di bawah Al-Quran dan Sunnah. Dan ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi tidak usah heran. Ya. Kalau ada orang yang menegakkan ini, al-aqlu bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan terkadang kita memang membutuhkan sikap tegas, tindakan keras agar persaudaraan ini menjadi kokoh. Kenapa? Karena itu tadi penyebabnya. Kotoran-kotoran itu biasanya melekat kuat, susah untuk dihilangkan. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun berusaha ditutupi kedustaan itu, kebohongan tersebut, nah, berusaha disembunyikan, kotoran ini akan semakin melekat. Dibersihkan susah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dakwah ini terkadang membutuhkan syai'un minal khusyunah. Tindakan keras. Sesuatu yang seperti orang yang mencuci pakaian. Pakaian ada kotorannya. Ada kotoran yang begitu direndam saja 5 menit dilihat, oh sudah hilang. Nah, ada kotoran yang sudah menahun karena dibiarkan kotoran itu, biar wajahnya berwarna-warni dengan kotoran. Nah, direndam tidak bisa, dikucek-kucek saja lembut tidak bisa. Perlu diambil sikap untuk disikat. Nah, ya, perlu diambil sikap untuk disikat. Kotoran-kotoran pada umat ini, walaupun dia min khiyaril muslimin, itu tidak ada hadis-hadisnya. Tidak ada henti-hentinya. Apalagi kalau misalnya kotoran itu sudah berwarna-warni. Seperti dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ketika ditanya tentang fitnah Dzulqarnain, dia katakan fitnah Dzulqarnain la tantahi Jadi orang yang tidak akan berhenti karena dia punya memiliki dua tanduk. Bisa nanduk sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti. Yang tadi malakan sih? Oh. Itu nanti. Khair insyaAllah. Ikhwan adzina azakumullah. Sekali lagi bahwa al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah bingkai persatuan dan persaudaraan. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar ini memiliki keutamaan pada umat ini. Nah, agar umat ini terlepas dari laknat Allah. لَوَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا بِلَعْنَ قَرَارًا كَافِرًا مِنْ كَلَامِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَلَأُوا لِسَانَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ وَنَبِيِّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذْ كَانَ مَرَّكَ بِالْبُوَاءِ مَعْصِيَةً وَمَلَمْطَوِي بَاتَهُ dan mereka tidak sanggup mencegah dari kemungkaran yang mereka perbuat. Dilakukan pembiaran. Lakukan pembiaran. La haula wa la quwwata illa billah. Lakukan pembiaran berarti kita tidak sayang pada saudara kita. Maka orang yang saudaranya disayangi, persaudaraan ini dibingkai di atas amar ma'ruf nahi munkar. Demikian dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Lebih dahulu dibanding penyebutan salat, zakat. Seperti Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله. هكذا يا إخوانا في دين أعزكم الله. Sebaliknya ketika persaudaraan, persatuan ingin ditegakkan di atas pembiaran, walaupun harus berwarna-warni, walaupun harus berwarna-warni, ini adalah metode yang diingkari oleh Allah. Yang ini sekarang seolah-olah kita ingin digiring ke dalam metode ini. Seolah-olah kita ingin digiring di atas metode ini. Makanya ketika Syekh Arabi di antara nasihatnya yang kita dengar dari rekaman, alhamdulillah kita dapat rekaman ini, subhanallah, Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rekaman ini kita dapatkan setelah 2 tahun lebih kita menunggu janji. Tuhan tahu kita janji-janji bijak. InsyaAllah kami akan bagikan rekamannya. Ini baru beberapa hari yang lalu saya dapat. Ya. Setelah ketika saya berkunjung menjemput anak saya di Pondok Gresik, situ bertemu dengan beberapa asatidah, dikabarkan bahwa ada rekaman tentang itu. Lu ada tak? Kata salah seorang ustaz, itu sudah 2 tahun yang lalu. Setelahnya umur kathirah. Udah banyak kejadian-kejadian setelahnya. Coba di rekamannya dong. Coba dengar. Perdengarkan, diberikan, ada di sini ada komputer. Jadi komputer. Jadi komputer. Nah. Dengarkan, ya Allah. Ya menipan-lipan cokot tahun-tahun. Ini yang aduh. Di antara nasihatnya, Syekh Rabi di situ, utruku asbab al-khilaf. Oh, nanti masih banyak ya. Nanti. Utruku asbab al-khilaf. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Nah, coba lihat. Cara memandang, memahami utruku asbab al-khilaf ini berbeda. Ustaz Luqman Ba'abdu. Ya. Istilah Ba'abdu ya. Karena di sana ada Luqman Rangka. Ya. Ya, dan yang lainnya. Luqman Rangka di kepala lah. Karena tak kemarin. Memandang bahwa asbabul khilaf apa sih yang menjadi sebab perselisihan itu adalah ini tadi, dzambun yuhribuhu ahaduhuma, dosa, kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Maka dosa-dosa ini harus dijelaskan agar kita tinggalkan dosa itu. Kesalahan ini harus dijelaskan agar kita tinggalkan kesalahan itu. Nah, kalau kita tidak tahu kesalahannya apa? Umat tidak tahu bahwa roja, halabiyun, sururiyun itu bentuknya gimana, siapa orang-orangnya, bagaimana kita bisa meninggalkannya? Orang-orangnya siapa? Maka coba lihatlah. Coba lihat. Rekamannya, coba dengarkan Ustaz Luqman dan orang-orang yang bersamanya itu rududa terhadap kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Rududa terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Apakah rududa ini dianggap sebagai hasad? La wallahi. Di hadapan Syekh Rabi pun Luqman menyatakan lam usanni ahadan, saya tidak pernah menyebutkan nama seorang pun Syekh. Coba lihat ya, makanya tadi malam saya katakan terang-terangan pun, kita termasuk orang yang dalam ini, selama ini kita bertobat kepada Allah, dan selama ini kita tidak tahu. Kita kayak katak dalam tempurung. Hakala. Sementara pada pihak yang lainnya memahami utruku asbar al-kilaf, sudahlah, jangan saling mentahdir, jangan saling menyalahkan. Nah, sudahlah kita sama pengajian saja, berpelukan, salaman, kita jalan bersama tanpa gak usah bicara apa-apa lagi. Beda cara pandangnya. Maka metode seperti ini kita digiring untuk bersatu, erat persaudaraan di atas pembiaran terhadap penyimpangan, terhadap kesalahan. Ini banyak akan banyak menimbulkan mafsadah. Misalnya akan tertimbul mafsadah. Di antaranya al-haq, kebenaran sebenar-benarnya kebenaran tidak akan nampak di hadapan kita. Karena warna-warni itu tadi. Nah, apa yang salah dari ucapan-ucapan yang sudah tersebar, beterbangan ke sana kemari, didengar, dilihat oleh umat ini, tidak ada penyelesaian. Ketika dua ini disatukan, berjalan bersama, berarti yang kemarin yang salah itu berarti menjadi benar. Yang keliru itu menjadi samar. Sudah benar ya. Tidak ada pengingkaran sama sekali. Jadi samar. Sementara dakwah ini minal awal ilal akhir syaraha, dari awal sampai akhir itu terang terus, terus terang. Akan muncul ini, orang tidak akan tahu lagi, orang tidak akan mengerti lagi apa benar-benar bahwasanya Yazid Jawah itu salafi atau hizbi. Kalau tidak usah bicarakan itu. Nah, orang akan samar. Orang akan samar. Radio Roja boleh atau tidak ditonton. Orang akan samar. Inilah bentuk warna-warni. Talawun. Jadi talawun itu kayak begitu ya, Ki. Ikhwah. Ya. Talawun itu kayak gitu bentuknya. Dari sisi ini. Artinya apa? Ketika seorang ikhwah ditanya, bagaimana pendapatmu dengan Radio Roja? Sudahlah, itu urusan ustaz. Ya? Dan diam saja, itu urusannya ustaz yang selesaikan itu. Kenapa? Karena dia tidak punya penggambaran yang sebenarnya. Karena selama ini apa? Ditutupi. Berusaha disatukan dengan itu tadi. Cara itu tadi. Tidak usah bicarakan itu. Sibukkan saja kalian dengan pelajaran akidah, pelajaran fikih. Rududat itu gampang. 5 menit selesai. Ucapan ini sampai ke Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Nah, ketika disampaikan di situ di rumah beliau, kata beliau, hadza qaul batil. Ucapan batil. Ketika mengatakan bahwasanya tidak usah sibuk dengan tahdir, rududat, qaul batil. Nah, jelas lagi warnanya toh. Nah, jelas lagi warnanya. Sampai beliau terlihat seperti orang marah. Nah. نسأل الله السلامة والعافية. Satu sudah, bahaya yang akan ditimbulkan. Bahaya bagi orang tersebut karena menyembunyikan kebenaran. Bahaya bagi ahlus sunnah yang satunya tadi karena membiarkan kebenarannya. Dan bahaya secara umum bagi umat ini menjadi tersamarkan kepada mereka hak dan al-batin. Ini bukan terlalu kecil. Jadi istilah mutalawin la'ab itu bukan persoalan kecil. Persoalan besar. Jadi bukan persoalan kecil. Menyangkut urusan umat. Juga akan memunculkan persoalan lainnya. Memunculkan orang-orang yang memiliki sifat dzul wajhain. Yang tadi malam kita bahas. Memunculkan orang-orang yang bersifat dengan sifat dzul wajhain. Ternyata yang tadi ini dua ini ingin disatukan dengan cara ini tadi ini, tidak usah bicarakan kesalahan masing-masing, kita salaman cipika-cipiki, nah kemudian kita saling berkunjung ke rumah masing-masing, selesai masalah. Allah, tidak akan selesai ya ikhwah. Ya Ustaz, masalah ini tidak akan selesai dengan saling berkunjung. Nah, maka dia akan datang ke teman-temannya dengan wajah teman-temannya. Dan dia akan datangi wajah yang satunya dengan wajah yang lain. Lalu wajah ini kayak gitu. Dan akan memunculkan orang-orang yang seperti ini. Dan kita pun mada'u akan memiliki sifat yang sama. Ya. Dzul wajhain. Menyembunyikan dzul wajhain. Dikatakan oleh Syekh Umaylin rahimahullah ta'ala. Yaitu menyembunyikan kesalahan-kesalahannya karena malu diketahui banyak orang. Yang ini menunjukkan ketidakikhlasan dia dalam beribadah. Ini menunjukkan ketidakikhlasan dia dalam beribadah. Dan menunjukkan orang ini tidak memiliki sifat muraqabah. Merasa didengar, dilihat, diketahui, dikuasai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha min al-qawl. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Orang-orang yang menyembunyikan kesalahan mereka dari kalangan manusia. Karena malu, يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ. Mereka malu kepada manusia. Malu kalau salah-salahnya, malu kalau kekeliruannya diketahui orang. Malu. Kenapa? Karena kadung ditokohkan. Ini bahaya. Kalau orang sudah tidak ikhlas kayak gitu, ingin cari pujian di hadapan orang, ingin dianggap ini, dianggap itu, maka dia akan berusaha menutupi, menyembunyikan perkara-perkara yang orang akan menganggap dia, oh ternyata salah, ternyata begitu, ponzi. Dia akan sembunyikan, dia akan tutupi. Ya. Dan ini banyak kita alami. Saya tidak berbicara yang lainnya, tapi saya tidak tahu apa yang lainnya sama dengan saya atau tidak. Bahwa yang sampai kepada kita selama ini cuma ucapan istahu suhatan jadida, buka lembaran yang baru. Lembaran yang baru ini yang bagaimana? Sekali lagi berbeda. Utruku asbab al-ikhtilaf, tinggalkan sebab perselisihan. Apa lagi? Ucapan Syahrabi kepada Sadukman, antik lisanaka ala ikhwanika ya Luqman, jaga lisanmu terhadap saudara-saudaramu wahai Luqman. Titik. Padahal itu baru koma, ada lanjutannya. Yang kelanjutan ini tidak pernah mungkin kita dengar. Secara pribadi saya tidak pernah dengar itu. Baik dalam musyawarah. Apa kalimat ikhwa-ikhwa yang mendengarkannya itu? Padahal itu ada kelanjutan ucapan Asy-Syaikh Rabi. Wala tukhrij min lisanika illa ma yanfa'u lid-da'wah. Subhanallah. Jangan kau keluarkan dari lisanmu kecuali yang bermanfaat untuk dakwah. Tabarakallah. Apakah ketika beliau dan orang-orang yang bersamanya menjelaskan penyimpangan halabiyun, sururiyun, nah, orang-orang yang ada di radio Roja, di TV Roja, dianggap tidak bermanfaat untuk dakwah? Tabarakallah. Kita sangat butuh itu. Bermanfaat sekali. Sampai kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Nah. Ya. Kalau engkau memuliakan intubrik manhajat, kalau kau muliakan manhajmu, fala tasma', jangan kau dengarkan TV itu, radio itu. Kalau tidak, kalau kau tidak peduli dengan manhajmu, dengarkan saja. Kalau kau tidak peduli lagi dengan manhajmu, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengar. Ya, rekamannya jelas. Subhanallah. Saya dapat pelajaran berharga luar biasa. Maka saya katakan, ya, metode ini menyatukan orang dari berbagai persoalan, perselisihan mereka. Cara yang kita tempuh selama ini salah. Salah. Upaya mendamaikan kelompok ini kita undang ke pangkep. Aduh. Ketika kita dengar nasihatnya para ulama, para masyayikh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata memang tidak menyelesaikan masalah. Lihat itu. Pasti masih ada di dalam hati orang-orang itu. Saya tahu salahmu. Nah. Ya. Kesalahanmu ada di tangan saya. Jangan macam-macam kau. Kenapa? Karena ini tadi bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Ini tidak terungkap. Tidak terungkap. Tidak dikelirkan. Cuma sudahlah. Damai-damai saja. Malu sama orang awam. Tetangga kok berantem. Itu model kita. Ternyata salah. Kata Syekh Muhammad Al-Iman, kalau persoalan pribadi saja itu bisa menimbulkan ini, apalagi persoalan dakwah. Persoalan la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa yang kita lakukan selama ini? Yastakhfuna minan nas. Dia menyembunyikan karena malu dari kalangan manusia, tetapi la yastakhfuna min Allah, tidak merasa malu kepada Allah. Coba lihat di sini, dari sisi ini. Yang kedua, nah, dari sisi orang itu memiliki sifat dzul wajhain. Ayat ini diangkat oleh Imam An-Nawawi dalam bab dzul wajhain. Tercelanya orang yang memiliki dua wajah. Tidak malu terhadap Allah. Kenapa? Karena dilandasi oleh ketidakikhlasan. Ingin puji saja supaya nama baiknya terjaga. Nah, dianggap dialah yang paling berilmu, dialah yang paling hebat. Nah, yang karena keilmuan dan kehebatannya membuat orang-orang hasad kepadanya dan seterusnya. Ya. Ucapan hasad ini. Ucapan tuduhan hasad dan perbandingan antara Syekh Fauzan dengan Syekh Rabi ini sampai ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Coba lihat ikhwah. Para asatidah, coba lihat para asatidah. Para ustaz-ustaz kita. Persoalan ini jangan dikira mereka ini, mereka bertanya kepada para masyayikh. Bagaimana dengan ada orang yang mengungkapkan seperti ini, ada perbandingan ini? Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan qaulun sahih. Ucapan dari artinya gugur. Naam. Orang ini tidak tahu sama sekali dan ngerti. Siapa Syekh Rabi? Siapa gurunya Syekh Rabi? Pandiran, seperti itu ya. Syekh Rabi gurunya siapa? Nah, Syekh Ahmad ada di sini. Terus lagi, Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berarti Syekh Rabi dari Syekh Fauzan itu cucu guru. Sementara si fulan dengan Syekh Fauzan guru langsung. Berarti Syekh Rabi dari Syekh Fauzan ini keponakan guru. Allah Allah. Apa begitu? Itu kesimpulan saya ya yang bodoh ini ya. Kok begitu ya? Terus dari sisi perbandingan. Baik, kalau sekarang kita mau berbicara sisi perbandingan. Bagaimana pujiannya Syekh Fauzan yang dalam suratnya ada pujian rajulun thayyib. Ya. Surat ini jangan disangka surat baru. Itu sudah setahun yang lewat lebih. Ya. Yang kiranda datang ke Syekh Fauzan. Nah. Ya, kemudian berbicara tentang Ihya'ut Turab, Syekh Fauzan ketika disampaikan Ihya al-Turaq membantu mereka. Aish fiha, kata dia. Ada apa di Ihya al-Turaq? Jam ayah ini. Coba lihat di sini. Wahai saudara-saudaraku yang memiliki kecerdasan. Gunakanlah kecerdasan yang jernih. Naam. Coba lihat bagaimana Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala tidak begitu tahu tentang Jum'ayyah Ihya al-Turaq. Tidak begitu mengerti. Beda dengan Syekh Rabi yang betul-betul. Kenapa? Karena Syekh Fauzan itu orang lain yang daima sibuk beliau dengan fatwa. Syekh Rabi yang paling mengerti tentang fitnah-fitnah di seluruh dunia ini. Maka dalam hal ini yang paling tepat adalah kita dengarkan Syekh Rabi karena beliau yang paling tahu. Nah. Nas'alullah as-salamu wa al-afiyah. Wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Mereka tidak merasa malu. Makanya Al-Imam Ad-Dhahhak menjelaskan bahwa ketika menafsirkan ayat ini adalah tentang seorang pencuri yang mencuri kemudian menyembunyikan barang curiannya dengan menggali di dalam rumahnya, disimpan barang curiannya dalam tanah, ditimbun supaya orang-orang tidak tahu. Kita kok kayak gini ya selama ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha membangun ukhuwah, membangun perdamaian paling damai katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling damai katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam tanda kutip. Karena kayak begini kondisinya. Berita-berita yang harusnya kita dengar. Yang bisa kita dapatkan faedah. Nah. Akhirnya kita tidak dapatkan. Maka ya ikhwan nabi bina azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Ada orang-orang di luar Sulawesi yang sayang kepada kita. Yang sayang kepada kita. Nah, akhirnya apa? Dia memberitakan, karena memang berita itu sudah tersebar, tapi belum sampai kepada kita, tersebarnya di luar, di dunia maya yang kita kayak tidak mau tahu. Akhirnya diberitakanlah kepada kita. Nah, berbagai macam perkara. Sampai di hadapan Syekh Rabi. Sampai di hadapan Syekh Rabi. Mengadu. Asyik. Bahwa ada orang bernama Abdul Ghafur Al-Malanji yatatabba'u akhtai, yang mencari-cari kesalahan-kesalahan saya, menyebarkannya. Ya. Kan ada itu apa itu? Apa nama apa ya ini? Hah? Pencari. Ya itu. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala membimbing anak-anaknya. Para asatidah-asatidah yang ada di hadapan mereka. Sulukhan Ba'abdu dengan teman-temannya. Juga Sulukhan Pernay dengan teman-temannya. Membimbing anak-anaknya. Penuh kasih sayang. Kata beliau, "Idza kanat akhta'uka muntashira fahal yuskatu anha." kalau kesalahan-kesalahan kamu itu sudah tersebar, apakah didiamkan? Syekh Rabi tidak bertanya siapa Abdul Ghafur, anak Esopo. Beliau tidak bertanya tentang siapa Abdul Ghafur. Tapi beliau justru membimbing. Kalau kesalahanmu sudah tersebar, apakah didiamkan? Ini menunjukkan bahwa dia tahu kesalahannya. Karena dia menyatakan, "Tetapa akhtai." Dia mencari-cari kesalahan-kesalahan saya dan menyebarkannya. Berarti dia tahu kesalahan-kesalahannya. Nah, beliau membimbing, kalau kesalahan-kesalahanmu tersebar, apakah didiamkan? Apakah didiamkan? Artinya apa? Ketika ada orang yang tidak mau mendiamkan kesalahan itu, itulah cara yang terbaik. Cara yang benar. Tidak menginginkan kesalahan ini sudah berterbangan di tengah-tengah umat. Didengar, dilihat, diyakini sebuah kebenaran oleh umat. Tidak menginginkan itu. Maka cepat-cepat dikabarkan. Ini kesalahan. Dan ada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan juhud untuk menjelaskan kepada umat. Apakah ini hasad? Apakah ini mau dimaknai hasad? La wallah, ini adalah rahmah. Bentuk kasih sayang dari saudara-saudaramu. Terhadapmu dan terhadap kita seluruh umat ini. Agar apa? Agar kita bisa bersaudara. Kokoh dalam persaudaraan. Kita bisa bersatu. Karena isi salah-salah inilah yang tadi yang memisahkan antara kita. La haula wala quwwata illa billah. Saya sendiri tanya. Siapa sih sebenarnya Abdul Ghafur? Sampai dalam satu musyawarah kita juga disebutkan itu ada namanya Abdul Ghafur. Saya tanya ke Utsman bin Affan dan asatidzah di hotel itu, siapa yang Abdul Ghafur ini? Karena di Makassar juga ada namanya Abdul Ghafur. Nah. Ya? Sudah jelaskan, subhanallah, ya Rahim. Ini orang, jujur kita, kita berhutang budi kepadanya. Banyak perkara-perkara, dakwah, kita dapatkan informasi dari dia. Link-linknya Halabiyun di Indonesia dan di luar negeri. Link-linknya Yazid Jawad dan teman-temannya bisa kita tahu. Itu lewat dia. Coba lihat. Termasuk kesalahan-kesalahan kita. Coba lihat. Subhanallah. Aini. Ikhwan abidina azakumullah. Ini bahaya ya. Kalau metode ukhuwah persatuan ini dieratkan dengan pembiaran, akan dan yuhdithuhu ahaduhuma, akan menimbulkan orang-orang yang memiliki sifat dzul wajhain. Di sana senang, di sini senang. Di sana bisa menanduk, di sini bisa menanduk. Ya. Hadir. Jadi cara seperti ini salah. Ya. Persoalan dunia misalnya kayak gini. Jadi kalau anak-anak kita berantem, kenapa berantem, Nak? Kata adiknya, itu kakak diambil gula-gulaku. Nah, cara yang sebenarnya ternyata adalah, kak, kamu ambil gula-gulanya adik, kembalikan gula-gulanya, minta maaf. Itu dosa, itu salah. Kembalikan, Nak. Membina, mendidik anak untuk mengembalikan orang lain. Oh, ternyata perbuatan dia itu salah. Ya. Tidak dengan cara sudah. Jangan berantem. Gula-gula. Jangan berantem. Sudahlah. Nah. Sudahlah. Kalian takut mata bersaudara mau berantem. Dari sisi mungkin anak dua anak ini bisa akur. Tapi pada sisi mendidik dia, si adik tetap akan dalam hatinya. Gula-gula aku dimakan dia. Diambil dia. Si kakak mungkin menyatakan kalau begitu, ambil gula-gulanya si adik juga enggak apa-apa. Akhirnya besok tetap akan berulang-berulang terus ngambil gula-gula adiknya. Tapi kalau dia diingatkan, selesaikan masalah, itu haram. Itu namanya mencuri. Naam, diancam oleh Allah. Maka ini akan melekat. Maka dia akan takut berbuat maksiat itu, berbuat dosa tersebut. Nah, ini yang para masyayikh bimbing kita di atasnya. Ya. Zul wajaini, maka dia akan merasa aman. Dia akan merasa aman di atas kesalahan-kesalahannya. Metode taat bersaudara dengan cara seperti ini, maka akan menimbulkan orang-orang yang merasa aman di atas kesalahan-kesalahannya. Alhamdulillah, tidak terungkap kesalahanku. Dan akan menimbulkan perkara-perkara bor yang lainnya. Kedustaan demi kedustaan. Akan muncul lagi kedustaan demi kedustaan. Permainan demi permainan. Kenapa? Karena dia ada harapan. Nanti juga ada apa ya? Ya, ada harapan ketika saudaranya berbicara akan dustanya, kebohongannya. Nanti kita lapor sama syaikh. Dia memecah belah lagi dengan menyatakan ini, menyatakan itu. As'alullah as-salamatullah. Kita tidak menyebutkan nama, menunjuk orang. Saya dari Nakwaran, saya dari Jajah tahu. Tapi ternyata tertinggung ya mo. أسأل الله السلامة والعافية. رسول الله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. sebagaimana diceritakan oleh suci beliau Muhammad ibn Zaid. Kata beliau, أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِجَدِّهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Orang-orang bertanya kepada kakeknya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Inna nadkhulu ala salatina, fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min 'indihim." Mereka katakan, "Sungguh kami masuk menemui pemerintah kami, penguasa-penguasa kami. Dan kami berkata kepada mereka, beda dengan apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan, kalau kami sudah keluar meninggalkan mereka. Ini sudah berbacain. Kesana secara lain, kesini bicara lain. Ya. Qala kata Abdullah ibn Amr, kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap ini adalah kemunafikan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Imma karena ada harapan. Ada harapan dapatkan sesuatu. Ataukah ada rasa takut kalau ketahuan? Wallahualam. Kau muslimin jamaah sekalian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaihi, hadis yang agak panjang, kemudian di akhir hadis itu Nabi menyatakan wa tajiduna syarran nas dzal wajhain allazi ya'ti haula'i wajhin wa haula'i wajhin. Kalian akan mendapatkan sejelek-jeleknya manusia datang ke mereka dengan wajah yang lain, si wajah satu salah satu wajah, kemudian datang ke wajah yang lain dengan wajah yang lain. Syarrun nas menunjukkan, syarrun ini menyatakan bahwasanya, menunjukkan bahwasanya dzul wajhain termasuk dosa besar. Ini bentuk talaat. Kita ingin dikirim dengan cara seperti ini. Makanya ketika Syekh Hani selesai bertemu dengan Syekh Rabi'ah, setelah pertemuan Asatidah dengan Syekh Rabi'ah, dan Syekh Rabi'ah menyatakan ma bersahabat tahrir, saya tidak pernah menarik tahdir dan menyayangkan telekonferensi sehari yang menyatakan ada sebagian ikhwah mengatakan ini memansuh sebelumnya selesai sudah masalah ya telekonferensi itu sampai ada mengatakan alhamdulillah bersatu lagi. Nah, Syekh Rabi menyayangkan itu. Setelah itu Syekh Hani bertemu dengan Syekh Rabi, dan Syekh Hani mendatangi asatidah di tempat menginapnya. Nah, berbincang-bincang ya. Syekh Hani pun menyatakan kalau begitu kalian tetap berada di atas fatwa Syekh Rabi, wa nahnu ma'akum, dan kami bersama dengan kalian. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Paling-paling nanti ini dianggap dusta lagi, ya, diingkari lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini merupakan peringatan dan tarazu semua orang-orang yang terkena ini, dan kita terus mendoakan. Dan seperti saya katakan, doakan asal tidak. Doakan diri kita dan doakan asatidah. Mereka butuh didoakan. Nah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan pikirannya secara jernih. Ya. Untuk melihat hakikat masalah itu sebenarnya bagaimana. Ya. Cobalah kita berpikir jernih. Jadi ini bentuk bahaya. Ketika dakwah al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar ingin ditinggalkan dalam rangka menjaga persatuan, dan at-tahdzir min al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, tahdzir itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Saya tanya kepada asatidz, kenapa ketika ya fatwa Syekh Rabi' yang disampaikan oleh Syekh Hani hafizahumallah tidak langsung disampaikan kepada Ustadzul Qurnain sampai 2 bulan sisa? Dia kan ada itu, wah ini zalim. Misalkan ini kan zalim katanya. Ingat, tahrir adalah tahrirul ummah minal mukhalif. Tahrir itu adalah tahrirul ummah, memperingatkan ummah dari orang yang menyimpang. Nah, kalau diingatkan langsung, ada tahdziran lah untuk kamu. Ini namanya pemberitahuan. Umat tidak tahu. Yang diinginkan tahdzir itu adalah tahdzirul ummah. Tahdzirul ummah. Dan ikhwan fi din azakumullah, satu hal yang sangat penting bagi kita adalah menyelesaikan masalah-masalah di hadapan para ulama. Dan para ulama inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi jembatan bagi umat ini untuk bisa sampai kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bi tahqiq salafus salih. Ketika berita simpang siur tersebar di kalangan para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya, berita ini simpang siur di kalangan para sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menanyakan perihal berita simpang siur yang kemudian Nabi beritakan kepada beliau. Beliau tidak menceraikan istri-istrinya. Maka kelirlah masalah itu. Sampai turun ayat dalam Al-Quran, wa idza ja'ahu wa idza ja'ahum amrun minal amni anil awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka urusan keamanan atau urusan rasa takut, ya, sesuatu yang datang kepada mereka, fitnah-fitnah yang membuat mereka takut, ya, berita-berita ataukah al-aman, mereka merasa istri hadrawi senang dengan itu. Simpang siur berita kita menghadapi situasi seperti itu. Kita menghadapi situasi seperti itu. Berita simpang siur datang kepada kita. Tidak jelas. Tidak jelas. Sebalik hati. Datang berita kepada kita. Baru kaget. Ayat itu jadi masalah itu jangan dibawa-bawa ke sini ya. Itu masalah di Jawa. Di sini damai, tenteram. Negeri yang paling damai. Dan macam-macam. Itu di Jawa itu. Ya. Kenapa? Karena itu tadi. Berita simpang siur kata tertutup rapat. Tidak pernah kita dengar rekaman-rekaman. Tidak pernah kita dapat ada risalah-risalah tentang fitnah itu. Dan sebagainya. Turunlah ayat kepada kejadian ini, sahabat Umar. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah. Dan para ulama, ulul amr, para ulama. Mereka akan tahu kesimpulan hukum dari mereka. Ternyata cara pandang para ulama ya ikhwan Nabi bin Azzaqumullah betul-betul di atas basirah. Yang terkadang ini saya katakan ya ikhwan Nabi bin, terkadang kita dalam sebuah masalah karena keterbatasan ilmu kita menganggap bahwasanya masalah ini sudah benar. Namun ketika sampai di hadapan para ulama, kemudian diteliti oleh para ulama dan mereka menilai itu salah, maka kewajiban kita adalah kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama. Nah, kalau para ulama saja kita tidak hargai, maka siapa lagi yang akan menyelesaikan masalah-masalah umat ini? Siapa lagi? Jadi kuncinya itu. Makanya jauh-jauh hari, ketika atau sebelum fatwa, ini ada pertanyaan. Bagaimana tentang fitnah Zulkarnain? Tolong jelaskan. Ketika kita rapat di Banting Murung, rapat terakhir yang saya ikuti, diikuti oleh asatidah, termasuk dari jenis contoh ya. Nah. Yang sebenarnya ini sudah lama sekali saya perhatikan. Ada memang kejanggalan dalam hati saya, tetapi itu tadi. Cara kita, metode kita salah. Biarin saja enggak apa-apa, enggak usah bicarakan masalah-masalah itu, pokoknya damai. Ya. Tapi dalam hati ini ada sesuatu yang menggelisahkan itu. Nah, saya sampai mengatakan dalam rapat itu ya Ustaz, terus terang saja. Selama ini sudah lama, ya. Terus terang saja selama ini dan ada beberapa ustadz juga yang sama dengan apa yang saya rasakan, bahwa antum banyak dimanfaatkan orang. Ya. Ya, insya Allah banyak yang menjadi saksi itu ya dalam rapat itu. Dan nadanya agak menjadi lebih tinggi. Katakan, saya bukan orang yang gampang untuk dimanfaatkan. Ya, insya Allah ini ada yang hadir seperti ya. Ya karena kita tidak tahu apa-apa. Ya, sudahlah. Belum kita berani katakan talawun, talaub. Tapi begitu dua hari kalau tidak salah fatwa Syekh Rabi terdengar oleh kita. Allah. Seperti inilah yang kita rasakan selama ini. Kita seperti dalam bol menjadi bola permainan. Ya, hanya dijanjikan ini, dijanjikan itu. Ya akhirnya kita hanya berharap demi berharap. Ya, kita sudah bangga banget sudah dijanji. Nah. Wah ini kita akan dapat rekaman asli. Ke malam harinya ketika saya dengar berita itu, terserang saja secara pribadi saya hubungi asatidah SMS semuanya kayaknya. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, gagal. Cuma satu yang tersambung SMS itu. Pak Ustaz Khedar, kalau itu benar nomornya ya. Nah, cuma dijawab siapa ini karena sudah setengah kalau salah sudah setengah empat malam. Ya, tidur saya gelisah. Nah, keinginan saya supaya cepat-cepatlah kita adakan pertemuan. Keinginan saya mengadakan pertemuan untuk menahan Ustaz Dzulqarnain ini jangan sampai melakukan pembelaan diri atau perlawanan. Sudahlah terima fatwanya Syekh Rabi. Tarajuk. Kalau dia menganggap dirinya tidak salah, sudah tanazul. Sudah sangat ingin diinginkan. Sampai saya katakan seperti kejadian Al-Hasan Ibn Ali. Tanazulnya beliau sampai terjadi amun ijtima'. Padahal tidak nyambung-nyambung. Besoknya ternyata keluar sudah bayan. Bayan. Dari apa ini bayan tentang dari Fadlul Khairat. Itu pun saya secara pribadi ketika ada ikhwah ya, yang datang ke saya kemudian menjelaskan itu sikapnya ustaz-ustaz kok dengan cepat langsung berbicara ya. Ada Ustaz Muhammad Aswin, Ustaz Sarbini, Ustaz Muslim, Ustaz Askari, Ustaz yang di Bandung nih. Ustaz Hanjah, nah, ya, dan yang lainnya didatangi. Kemudian saya pun menyatakan, sempat katakan kepadanya, seandainya pun saya harus berkomentar, maka saya bisa berkomentar. Saya pun bisa berkomentar. Pertama, apakah bayan itu betul-betul yang disetujui oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i atau ada kerangka sebelumnya? Satu. Kedua, cara muqaranah. Perbandingan antara zaitun dengan zaitun, kemudian muqaranahnya dengan apa yang terjadi pada Imam Ibnu Mu'in. Sebelum menyatakan seandainya ini diterapkan, ini sesuai dengan kemampuan ilmu saya, ya wallahu a'lam bishawab, salah atau tidak, maka kesimpulan saya kalau begitu Yazid Jawah makbul. Kalau saya mau komentar, tapi akhirnya saya akan komentar ya, walaupun terlambat. Terlambat karena kita baru dapat surat-surat ini dari para masyayikh, informasi tentang ucapan-ucapan para masyayikh. Nasallallahu alaihi wasallam. Terjadi apalah yang terjadi. Cuma dua kemungkinan saya katakan, kalau sudah sampai ini melakukan pembelaan diri, cuma dua kemungkinan. Apakah Syekh Rabi akan menarik tahbirannya ataukah semakin menguatkan tahbirannya? Dan terjadilah apa yang terjadi sekarang. Alhamdulillah para masyayikh sudah mulai paham. Termasuk Syekh Muhammad Ghalib kemarin sedang bertemu dengan asatidzah. Sallallahu alaihi wa sallam. Hakeza ya ikhwan akhti. Seharusnya ketika terjadi telekonferensi, di situ kan Syekh Hani menyebutkan bahwa sipulan tarajuk ya, rujuk. Kemudian di akhirnya disediakan kesempatan untuk bertanya tiga pertanyaan. Dengar tak? Ya. Seharusnya kan bertanya langsung. Saya ini tarajuk dari apa ya Syekh? Jangan melemparkan kepada mad'u. Melemparkan kepada mad'u, saya ini tarajuk dari mana? Saya tidak tahu salah-salah saya. Itu bentuk tama'uf. Ya. Ini bentuk tama'uf. Bermain-main. Masih mau bermain kan? Harusnya bertanya. Diberi kesempatan untuk bertanya. Lalu Syihan sampai memberitakan itu, ini saya tidak dengar ini, tapi Ustaz Askari, insyaAllah tak buka sofar ini, memberitakan ucapan Syihan bahwa Fadul Quran melakukan kesyihani untuk merubah kata-kata tarajuk. Syihani bertanya kalau dia begitu diganti dengan kalimat apa? Tidak bisa ya, kata dia, kalau begitu yang tidak apa-apa. Ini bentuk bermain-main tawa'ud. Jadi bukan persoalan kecil ya, Allah. Dan persoalan kecil. Para masyayikh saja seperti dipermainkan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jadi al-ukhuwah, persaudaraan yang ingin kita bangun ini agar menjadi kokoh, kuat, tidak ada jalan kecuali kita saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. orang yang berani jujur, berani jujur mengakui kesalahan, tidak tercela. Bahkan semakin terangkat derajatnya. Terangkat derajatnya. Pertama, terangkat derajatnya karena akhirnya dia mendapatkan kebenaran. Illa alladzina tabu wa amanu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihi wa ana at-tawwabur rahim. Yang ini kata Syekh Muhammad Al-Inam, syarat taubat. Dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia menjelaskan kesalahan-kesalahannya dan memperbaiki. Inilah syarat taubat. Qaulaika atubu alaihi wa Allah, mereka yang saya terima taubat mereka. Wa ana at-tawwabur rahim. Orang yang ikhlas dalam dakwahnya, seperti kata Syekh Fauzan dalam risalah Inkarul Munkar, yang diinginkan adalah izharul haq, nampaknya kebenaran. Nampaknya kebenaran. Sudah untuk duhur? Jadi kalau ada yang salah dan ada orang yang datang memperbaiki, itulah yang diinginkan oleh orang yang ikhlas dalam dakwahnya. Jangan dianggap hasad. Jangan dianggap hasad. Nah, izhar al-haq. Coba lihat sirah para ulama, dikritik oleh muridnya, dikritik oleh ulama yang lain, mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kritikan-kritikan itu, karena itu tujuan mereka. Justru mereka tidak menginginkan kalau salah-salahnya mereka itu tidak ada yang meluruskan. Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi. Para ulama. Izhar al-haq. Yang kedua, kata Syukuza, sifat para ulama yang ikhlas itu adalah tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang mengaku menguasai seluruh disiplin ilmu. Tidak ada. Jadi tidak merasa bahwa dialah yang paling berilmu, orang lain menjadi hasad. Tidak merasa itu. Jadi kan istilah hasad sekarang ini jadi marak lagi ya. Ini sebenarnya pengalihan isu. Nah, pengalihan isu saja sebenarnya. Isu sebenarnya sudah nampak di hadapannya. Oh, dialihkan lagi. Ini hasad. Seperti itulah orang yang suka bermain-main. La'ab. Ya. Punya jurus klik. Tambah kerawang. Ini jauh para ingatnya. Pengalihan itu saja sebenarnya. Yang kata Syekh Abdullah Bukhari Qaulul Sahih. Ya. Di kasetnya itu. Ada tuh kasetnya, Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya ikhwan fi din azakumullah. Tidak usah merasa hina, merasa tercela ketika ada orang yang mengalahkan kita. Ya, ini dulu insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.